التاريخ الإسلامي الأول مأسونيا سجارة إسلام سجارة إسلام tiga macam bukan tiga macam tiga aqsam mana qasam tiga macam yang pertama al awal yang pertama pertama macam is al awal yang pertama maksudnya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan waktu al-khulafa dan sampai 200 Hijri 200 Hijri ini waktu awal. Hai akhwan sebelum tulis fokus dengan saya. Sejarah Islam tiga macam. Awal, tani, thalith. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini sejarah Islam. Sampai sekarang. Yang pertama, maksudnya, waktu Nabi SAW sampai 200 Hijriah. Hada waktu salaf. Bukan sampai 300. Ini silap. InsyaAllah nak syarah. Sampai 200 Hijriah. Yang tengah, yang kedua, lepas waktu Nabi, lepas 200 Hijriah, sampai akhir daulat Banu al-Abbas sampai akhir daulat Banu al-Abbas maksudnya sampai akhir 600 Hijri 600 Hijri macam 600 lebih kurang kurang kalau tambah sikit kurang lebih. Kenapa kami cakap sampai waktu akhir 600 Hijriah? Sebab ini waktu Islam yang paling kuat. Waktu kuat, bukan paling kuat. Waktu paling kuat waktu Nabi SAW. Ini waktu kuat juga untuk Muslimin. Waktu al-futuhat. Waktu al-khilafah. Faham tak ya, kawan? واضح آخر دولة بن العباس وقت yang ketiga sejarah yang ketiga من آخر وقت بن العباس والدولة العثمانية عثمان دولة بني عثمان تركي الخلافة العثمانية sampai sekarang masuk الحرب العالمية Civil War, World War. Apa? Harb alamiah. Param-param dalam dunia. Yang pertama, dalam-dalam param-param dalam dunia. Yang kedua, sampai sekarang. Macam 500 tahun juga. Yang tengah 500 tahun. Yang ketiga, sampai sekarang. Macam 500 tahun kurang lebih. Ada tarikh al-Islami sampai sekarang. Tiga macam. Pertama, dua, tiga. Faham tak ya, Huan? Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Jelas. Baik, yang pertama, waktu Nabi sampai 200, tiga macam juga. Tiga macam juga. Yang pertama as-sirah nabawiyah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siratul khulafa ar-rashidin, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sejarah khulafa ar-rashidin. Yang ketiga, sejarah tabi'ina wa atba'ut tabi'in. Tabi'ina wa atba'ut tabi'in sampai 200 kurang lebih. Lebih sikit, bukan kurang, lebih sikit. 200 lebih sikit. Khilaf 215, 220, 22, macam itu. Ini sejarah yang apa? Yang pertama. Ini tiga macam dalam sejarah yang pertama. Jazakallahu khair. طيب يا اخواني في الله, هذا التقسيم المطلق العام للتاريخ الاسلامي, وكل قسم له دليله, كل قسم له دليله, وهذه افضل التقاسيم لانه اسندها الى ظاهر النصوص السمعيه والعقليه. Ini macam-macam ini yang paling bagus, yang paling mudah, yang paling jelas. Tapi ini yang sejarah yang umum dalam Islam. Ada sejarah yang lain. Kalau ada orang yang tanya, saya nak sejarah Ahlul Bidah. Ini paling khusus. Sekarang ini mutlak. So, sejarah Ahlul Bidah satu macam dari sejarah yang umum. Ada orang lagi dia nak cakap, saya nak sejarah untuk fiqh al-Islam, sejarah untuk al-madhhab al-Syafi'i, sejarah untuk madhhab al-Hanbali. Ini sejarah-sejarah juga, semua dalam sejarah yang umum. Faham? So kalau anda nak belajar sejarah mulai dengan sejarah yang umum, bukan sejarah yang khusus, sejarah yang umum, nanti anda belajar sejarah yang khusus. Macam itu lagi kuat dalam sejarah, bukan terbalik, bukan terbalik. مفهوم يا أخوان؟ تدرس الدراسة بمعنى أن التاريخ العام هو هذا تاريخ الإسلام العام, ومنه تواريخ فيها نوع من التخصيص والتقييد, كتاريخ دراسة المذاهب, تاريخ أحوال أهل البلع, تاريخ أئمة أهل السنة, وهكذا. مفهوم يا أخوان؟ طيب, soalan nak jawaban, soalan ini paling penting, jawaban lagi penting. Kami cakap jawaban ini, tulis jawaban ini bukan dari kalam hibr, tulis jawaban ini dari dengan imas, kalau boleh dengan imas, sebab jawaban ini paling penting. Al jawab hada yuktab bima'i dhahab, bukan dari kalam sahaja, sebab paling penting. Apa manfaat dari belajar sejarah Islam? Am atau khas? Ma hiya al-manfa'ah al-marjuwah min dirasat at-tarikh al-islami ala wajhi al-umum atau ala wajhi al-khusus? Jawaban, saya nak bagi kamu jawaban. Jadi paling penting. الجواب الفائدة من دراسة التاريخ الإسلامي على نوعين, إما أن تكون الفائدة هي القدوة, وإما أن تكون الفائدة هي العبرة. جوابا, منفعة داري بلاجة سجرة إسلام دو Al-Qudwah maksudnya ikut, atau Al-Ibrah nasihat kepada kita. Maksudnya apa makna Al-Ibrah? Pelajaran. Ikut atau belajaran. Apa maksudnya ini? Kalau anta belajar siratul Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sahabat, ini dua yang khusus. Belajar sirah ini dua untuk al-qudwah. Apa makna al-qudwah? Keteladanan. Ini siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat untuk al-qudwah. Yang lain-lain lepas sahabat, yang baki lepas sahabat sampai sekarang untuk al-ibrah. Jawaban al-manfi'ah min dirasat tarikh ithnai at-tarikh al-islami hiya ala naw'ain. An-naw' al-awwal al-fa'idah fi dhalika al-qudwah wa hiya min sirat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi لقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. والفائدة الثانية هي العبرة من دراسة كل الناس بعده، تاريخ كل الناس من بعده، العبرة. والدليل في ذلك قول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة لأولي الألباب. تفضل اشرح لهم هذا الجواب مفصلا لأنه مهم جدا. فهمتم يا أخواني في الله؟ سؤال: لو قيل لك بل إن من جاء من بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستنى بسنتهم فدراسة تاريخه تكون من باب الاقتداء له كذلك، الجواب نعم، ولكن هو أقرب إلى معنى العبرة لنا لأن أولئك مخصوصون بالنص، فهذا أفضل. كلو ada orang yang cakap tapi kalau ada orang yang ada lepas Nabi SAW dan sahabat, dan dia ikut Nabi SAW dan sahabat macam Imam Ahmad, kalau kami nak belajar sejarah Imam Ahmad untuk ikut Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, betul tak? Jawaban betul. Tapi yang paling bagus, yang lebih bagus kalau kami cakap ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejarah Imam Ahmad, nasihat kepada kami untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Hakadam la, sebab Allah taala nassa cakap Allah dan ikut Allah dan Nabi dan sahabat. Ini lebih baik. Ini betul, tapi ini lebih betul. Semua orang yang lepas sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, kalau anda belajar sejarah dia untuk apa? Nasihat, ibrah. Al-Qudwah huwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ashabu. Qawlillahi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Maksudnya Qudwah. Ikut Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan sahabat. تبي قصة الإمام أحمد والشافعي وكل أئمة أهل السنة عبرة لنا أن تؤيكوا النبي لن صحابة رضي الله تعالى عنه، هذا أفضل وأجمل في معنى الاتباع لترك التقليد والخوف من مسالك التقليد إجمالا، فكله صواب لكن هذا أصوب في المعنى وأظهر للأدلة. مفهوم يا أخواني في الله؟ واضح؟ إن شاء الله saya nak bagi kamu sejarah yang pertama, yang tiga macam. InsyaAllah bi'inillah sa'atikum al-khulasa من السيرة والتاريخ الإسلامي الأول بأقسامه الثلاثة: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء، ثم التابعين وأتباعهم. نباقيكم إن شاء الله سجارة إسلام من برتامة نبي صلى الله عليه وسلم dan khulafa dan tabi'ina wa atba'ihim insyaallah. Baik. Boleh insyaallah ya akhwan habis siratul nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 5 halaqah. 5 halaqah sahaja. Kalau setiap halaqah 1 jam, 5 halaqah sahaja. Dan al-khulafa ar-rasyidin dalam 4 halaqah. Kalau setiap halaqah 1 jam. Khulafa ar-rasyidin dalam apa? 4 halaqah. Nabi SAW berapa? 5. Wa al-khulafa 4. Wa tabi'ina wa atba'ihim 2 insyaAllah. 2 halaqah. 2 kalau 3 kalau 2 cukup insyaAllah. Semua ya akhwani berapa? 11 halaqah. 11 jam insyaAllah cukup. Al-khulasa. Tapi ini introduction, muqaddimah, ini yang ikhtisar asas. Nanti insyaAllah siapa yang nak lagi pergi an baca buku-buku untuk tarikh Islam. Faedah buku-buku dalam sejarah Islam untuk ahli sunnati wal jamaah banyak. Yang paling bagus, yang paling bagus كتب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ومنها البداية والنهاية. طبي جنجان تحقيق أهل السنة والجماعة إني فالين بروس. وقبل ذلك رحمه الله تعالى تاريخ الطبري. جرير رحمه الله تعالى كتب كثيرا. واضح؟ وهكذا يا أخواني في الله كتاب السير للعلامة الذهبي الحافظ رحمه الله تعالى من أفضلها. هذا بنية بنية بوكو دلمطة sejarah. Ini yang paling sedap bagus sebab dengan muhaddi ini tarikh bin tulis by muhaddi. Maksudnya at-tarikh ya akhwani fillah dakhala fihi kathir min al-mubalaghat wad-da'f wal-kadhib. Falihada عندما yuktab at-tarikh bi ayad al-ulama al-muhaddithin al-huffaz al-fuqaha yakun anqa min ghayrihi. ولهذا إذا أردت أن تقرأ كتابا في التاريخ فقرأه لعالم مشهور بالحديث والأمانة والفقه. ولهذا نختار كتب الحافظ ابن كثير والذهبي بن جرير وغيرهم من هؤلاء الحفاظ، وهذا من أفضلها لا سيما إذا كانت بتحقيق وتعليقات علماء أهل السنة. طيب يا أخواني في الله سكران كتاب هنا يا أخوان إن شاء الله دلم جمعة ساجة هاري جمعة yang ada muhadarah dengan saya, saya insyaAllah bagi kamu sejarah insyaAllah. Baik. Hafizakumullah ya akhwani fillah. Baqiya. Sekarang kita dalam muqaddimah. Faham? Sekarang dalam muqaddimah. Tahu maksudnya muqaddimah? Hah? Apa muqaddimah ya akhwani riyal? Arfa' sawtak. Naam. Bendahuan. Bendahuan. Wadih? هذه مقدمة. طيب يا أخواني في الله سكران دلم بوكو كمو أنت تليس تنغه مكة المقدمة في التاريخ تنغهوان دلم سجارة تنغه المقدمة في التاريخ. واضح؟ لا بس كدن يا أخوان سيات الليس انتو كموا عشان بيتو يا أخوان الليس بيتو المقدمة في تاريخ الإسلامي ini tengah muka tapi يا أخوان عشان بيتو لباس أنت لباس حديث إن شاء الله maksudnya لباس saya syarah sebelum habis saya nak tulis ini dalam Inggeris ya kawan, mind map akhir untuk mudahkan untuk kamu insyaAllah. Baik. Al-Muqaddimah ya akhwani fillah sekarang sudah cakap about suka cakap ya akhwani apa manfaat dari belajar apa sejarah apa manfaat عندك يا أبو حمزة؟ ارفع صوتك يا دن. نعم يا مختامة المنشعة من دراسة التاريخ الإسلامي منفعة داري belajar dari Islami yang pertama lalu kedua kedua Al-Ibra yang kedua dari siapa? Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahaba. Penting dalam mukaddimah juga soalan yang ma hukmu dirasat at-tarikh al-islami, apa hukum untuk belajar sejarah Islam, apa hukum untuk belajar sejarah Islam. Hah. Ini yang pertama, apa manfaat? Yang kedua, apa? Hukum, ma huwa hukum dirasat at-tarikh al-Islam. Siapa yang mau bagi saya jawaban? Indak ya Iqbal. Takut ah? Jangan takut. Apa? Jangan risau, ha? Apa hukum? Cuba. Sunnah. Maksudnya mustahab. Mustahab. Dalam usul, ya akhwan, ada beda. Beda dalam mustahab dan sunnah. Beda. Baik. Ha ya akhwani fillah. Ma rayukum? Jawaban yang lain? Abu Hamzah nak jawab? Wajib. La ilaha illallah. Takut tak Abu Hamzah? Tahu sejarah Islam macam itu hari. Macam mana? Jilid-jilid macam itu. Macam mana wajib? Labas, labas, labas. Ha, hendak ya pakcik? Hendak. Nama-nama anta apa? Saifuddin. Naam, tafadhal. Pak Cik Saifuddin. Tafadhal. Ha? Madaqan. Al-khulasa, ha, tadi kata wajib. Muntaz, muntaz. Labas. Lagi? Ha, Hashim. Cuba. Penting. Masya-Allah, ini lari-lari dari jawapan. Ini lari dari jawapan. Sebab kalau ada soalan hukum, maksudnya satu dari lima jawaban. Wajib, muharram, mustahab, makruh, mubah. Kalau jawaban lain, ini lari dari jawaban. Tapi ini pandai-pandai. Naam, penting. Paling penting. Al-jawab. Sejarah kakul yang umum, ini dalam ilmu yang mustahab. Betul tak? Kalau anta maksud siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi yang manfaat dalam aqidah dan manhaj kita, ini wajib. Alal mustati'. Orang yang pisal belajar wajib kepada dia. So Allah cakap ikut Nabi dan sahabat. Anta macam mana ikut dia kalau anta tak tahu sejarah dia? Wadih? Al-asl ad-dirasa al-amma li-tariq al-islami annaha mada? Mustahabbah. مستحبة، خاصة لطالب العلم، مهمة. وكان جس مستحب طالي مستحب. سر أنت تقبلي فهم أحكام كلام أنت تأته سجارة. عندما جاء هذا الحكم كبن بلا كبن كنابة وقت حكم داتان هذا أبا ini dalam sejarah. Kalau anda nak tahu hukum, anda mau tahu hukum dari dalam sejarah penting. Tapi bukan wajib, sebab setiap orang tak tahan belajar sejarah. Lakin sirah an-nasi wa ashabihi tajib. Lianna min al-ilmi al-wajib ala al-mustati'. Lianna wajibun alayna tiba'wa. Yajib alayna tiba'wa. Sekarang jawaban, al-asl fi dirasa al-amma li-tarikh al-istihbab. Untuk orang yang bisa, istihbab. Kalau anta cakap, anta maksud siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini wajib alal mustati'. Kenapa wajib? Sebab Allah cakap ikut dia. Bi qadri al-mustata'. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Faham tak? Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Idan ya akhwan, yang kedua sini hukmu dirasa at-tarikh al-islami. Jawab al-aslu fi dirasa at-tarikh takun kamu الاستحباب لأنه من العلم النافع وأما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ففي سيرة النبي السيرة النبوية هي واجبة على المستطيع لأنه يجب أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح مفهوم يا أخواني في الله؟ مفهوم. سؤالان yang ketiga dalam مقدمه. Apa beda, ما هو الفرق بين فضل تترجم يا أخي Tadi yang hukum ini hukum dirasa. Nah, beliau katakan bahwa yang akan disampaikan berikut ini adalah tentang muqaddimah di tarikh al-islami. Ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama adalah tentang manfaat. Apakah manfaat dari mempelajari tarikh islami? Maka jawabannya ada dua. Yang pertama adalah al-qudwah, keteladanan. Ini berkaitan dengan sirah an-nabawiyah dan sirah as-sahabah. Yang kedua adalah al-ibrah, pelajaran. Ini berkaitan dengan tarikh secara mutlak. Kemudian poin yang kedua adalah apa hukum mempelajari tarikh Islam? Maka jawabannya, pada asalnya mempelajari tarikh Islam secara umum hukumnya adalah mustahabbah, dikarenakan dia termasuk dari al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Adapun mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, maka hukumnya adalah wajibah. Alal mustati', wajib bagi yang mampu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan mewajibkan kita untuk ittiba', maka wajib bagi kita mempelajarinya sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan terkhusus bagi para penuntut ilmu, maka mempelajari tarikh Islami ini adalah perkara yang sangat penting, karena dari sana dia bisa mengerti hukum itu secara baik, kapan hukum itu diturunkan dan berlaku dan bagaimana sejarah berlakunya. Baik, akhwani fillah. Soalan. Ma al-farqu baina dirasati at-tarikh al-islami 'inda ahli as-sunnah wa dirasati at-tarikh al-islami 'inda ghairihim? Apa beda dalam belajar sejarah Islam untuk ahli sunnah dan belajar sejarah Islam untuk orang lain? Banyak orang yang cakap sirah. Banyak orang yang belajar sejarah. Sebab topik sejarah sedap, bagus. Faham? So, ada banyak kisah untuk nafsu, sedap. Afum, dirasah al-qasasiyah mumti'ah. Walihada yukthir minha al-nas kathiran. Wa khasatan siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annaha mali'atu bil-qisas. Lakin ma al-farq baina dirasati ahli sunnah wa dirasati ghairihim? Kathura fil-nas al-qasasun. Banyak orang yang nama dia qasas. Qasas maksudnya dia hafazan banyak kisah-kisah. Dan kalau dia khutbah maw'idah, banyak orang yang dengar dia sebab dia hafazan banyak kisah-kisah. Dan kisah-kisah sedap untuk nafsu. Faham ya akhwani fillah amla? Ahlu sunnah kalau dia belajar sejarah Nabi SAW bukan macam kisah-kisah, bukan macam qasasun. Ahlu sunnah idha darasu التاريخ الإسلامي لم يدرسوه من باب المبحث القصصي، وإنما درسوه من باب المبحث الفقهي، فيقال عند أهل السنة فقه التاريخ الإسلامي وفقه السيرة النبوية. انتو كبدا للسنة الجماعة كلو دي بلاجا تاريخ sejarah Islam bukan untuk kisah-kisah, bukan untuk nafsu, bukan untuk mut'ah. Apa yang itu mut'ah? Senang-senang. Bukan untuk senang-senang. Oh, senang-senang dengar kisah-kisah. Dapat 1-2 jam. Boleh kisah-kisah. Bukan ya akhwani fillah untuk senang-senang. Untuk fiqh. Fiqh apa? Fiqh dalam aqidah. Kalau anta ya akhwan belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ulama, wala imma, lagi sabat dalam manhaj aqidah. Kalau ada ibtila, anta ingat kisah-kisah salaf. Anta paling sabat dalam ibtila. Contoh. Kalau ada hal dalam ummah Islam, fitnah yang besar, anta ingat tarikh untuk tahu cakap macam mana dalam fitnah yang ada sekarang. فإذا جاءت الفتن رأينا التاريخ وفقهنا كيفية التعامل مع هذه الفتن لأنها مذكورة في التاريخ الإسلامي. أضرابها أمثالها مذكورة كثيرا. وهكذا يا أخواني في الله. وعلى هذا النحو فدراسة أهل السنة والجماعة للتاريخ الإسلامي من باب التفقه في الدين، وهي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بينما دراسة الباقين إلا من رحم الله منهم، إذا درسوا التاريخ الإسلامي درسوه من باب المتعة الوقتية وترغيب النفوس وضياع الأوقات عند بعضهم واستغلالها في أمر يرون أنه محبب للنفوس لا غير، ليس من باب العمل بموجب ذلك التاريخ. واضح؟ تفضل. Kemudian poin yang ketiga yang beliau sampaikan adalah, apakah perbedaan antara mempelajari sejarah Islam di sisi ahli sunnah dengan mempelajari sejarah Islam di sisi selain mereka. Maka beliau katakan, banyak orang senang dan suka berbicara dan belajar tentang sejarah dikarenakan topik ini memang sesuatu yang disenangi dan disukai oleh jiwa manusia, terkhusus sirah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipenuhi dengan kisah-kisah, sehingga banyak dari manusia yang dikatakan sebagai qassasun, yang mereka itu mengerti banyak tentang kisah-kisah yang tujuannya adalah untuk ini kesenangan jiwa. Tetapi ahli sunnah mereka mempelajari sejarah bukan dari bab mengenal kisah-kisahnya saja, tetapi mereka mempelajari at-tarikh adalah dari bab al-fiqhi. Ini apa yang bisa diambil kefahaman dari situ. Maka muncullah istilah fiqhu tarikh al-islami. Begitu pula fiqhu as-sirah an-nabawiyah. Yang dari sini kita bisa mengambil kefahaman dalam perkara akidah dan juga yang lainnya. Demikian pula ketika kita mempelajari sirah ulama dan para a'immah, kita bisa mengambil darinya fikih, yaitu tentang as-sabat, kekokohan, dan bisa sebagai pengingat bagi kita ketika sedang menghadapi yang namanya ibtila, cobaan-cobaan. Seperti misalkan kita mengenal dalam sejarah fitnah yang besar yang pernah terjadi dalam umat, maka dengan mempelajari itu kita bisa bersikap dengan sikap yang baik dan benar di masa setelahnya ketika menghadapi fitnah-fitnah yang ada, dengan kita kembali kepada sejarah. Sehingga mempelajari sejarah di sisi ahli sunnah adalah mimbab at-tafaqquh fid-din, untuk mencari kefahaman dalam agama. Dan ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihu fid-din." Siapa orang yang Allah menghendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam agamanya. Berbeda dengan selain ahli sunnah, mereka mempelajari tarikh itu minbab al-mut'ah, ini untuk kesenangan jiwa, wa targhib an-nafs, untuk motivasi. Dan beliau katakan kebanyakannya mereka mempelajarinya dengan bayaul awqat. Ini membuang buang waktunya saja. Tidak untuk diamalkan sesuai dengan konsekuensi dari sejarah tersebut. Jelas ya kawan? Jelas? Dirasat ahli sunnah, ahli sunnah kalau dia belajar at-tarikh al-islami, dirasat ahli sunnah للتاريخ الإسلامي من الفقه في الدين داري فقه دلما قام ولهذا يأخذون بفقه السيرة فقه السيرة مع سنية سيرة النبي فقه أن تؤديه وأما دراسة الباقين أورانيا باقي فهي من باب ما تشم المتعة القصصية المتعة القصصية سنان سنان قصيا سنان ولهذا يقال فيهم قصاصون القصاصون مذمومون قصاص قالوا أوران قصاص إني جرح أنت أهل السنة والجماعة سبب دي أتشكب جكب دا عمل وقال حيضان في الله أم لا صلى الله العافية والسلامة جزاكم الله خيرا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.